Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8, materi yang akan dibahas adalah kata ganti. Kata ganti. Bisa dibuka halaman 44. Sudah buka halaman 44. Ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8. Al-Dhamir, kata ganti. Dhamir huwa dan hiya. Dhamir huwa dan hiya. Artinya dia. Ini sudah dipelajari ya, sebenarnya sudah lewat. Maka di sini disebutkan kalian sudah mempelajari kedua dhamir ini, yaitu kata ganti huwa dan hiya. Huwa untuk laki-laki, dia satu orang laki-laki. Kalau hiya untuk satu orang, dia satu orang perempuan. Kedua dhamir ini dapat digunakan untuk menggantikan manusia, hewan, dan benda mati. Kedua dhamir ini dapat digunakan untuk menggantikan manusia, hewan, dan benda mati. Untuk manusia, huwa dan hiya, kita artikan dengan dia. Untuk hewan dan benda mati, huwa dan hiya, kita artikan dengan ia. Nah, ini hanya penambahan atau tambahan penjelasan dhamir, huwa, dan hiya. Bahwa dhamir ini bisa digunakan untuk yang berakal dan juga bisa digunakan untuk yang tidak berakal, benda mati ataupun hewan. Huwa dan hiya. Misalkan kita melihat seekor kucing, maka kita bisa mengatakan dengan huwa. Huwa kittun. Huwa kittun. Atau kita melihat seekor sapi misalkan. Bisa kita gunakan dhamir hiya. Hiya baqaratun. Hiya baqaratun. Misalkan ada yang bertanya, di mana sapi itu? Aina al-baqaratu? Jawabannya bisa menggunakan dhamir hiya fi, misalkan hiya fil hadiqah. Ia, yakni sapi itu ada di kebun. Dhamir huwa dan hiya juga bisa digunakan untuk manusia. Seperti seorang yang bertanya, misalkan, di mana Muhammad? Aina Muhammadun, misalkan. Aina Muhammadun. Dijawab, huwa fil masjidi. Dia di dalam masjid. Atau aina Fatimatu. Di mana Fatimah? Dia hiya fi, misalkan hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Nah, barakallahu fik, berarti ini tambahan faedah bahwa dhamir huwa dan hiya bisa untuk yang berakal dan bisa juga untuk yang tidak berakal seperti benda mati ataupun hewan. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dan artikanlah. Baca dan artikanlah. Nah, kita langsung saja latihan. Baca dan artikan ya. Ini tugasnya antum semuanya. Membaca satu persatu, kemudian mengartikan. Mengartikan apa yang sudah dibaca. Satu persatu, insya Allah. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Muhammadun Mujtahidun. Huwa Mujtahidun. Salam Ustaz. Muhammadun Mujtahidun. Huwa Mujtahidun. Artinya? Muhammad adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Naam, ahsanta. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa. Naam. Aisyatu mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Aisyah adalah seorang guru. Dia perempuan seorang guru. Naam. Ahsan. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. At-tabibu rahimun. Huwa rahimun. Dokter itu penyayang. Dia adalah seorang dokter yang penyayang. Naam. Ahsan. Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-mudarrisatu karimatun. Hiya karimatun. Guru itu mulia. Dia mulia. Naam, ahsanta. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Al-hajaru sakilun. Huwa sakilun. Batu itu berat. Ia berat. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam. Al-Akh Imam terhubung. Ustaz. Fadhol. Al-mirwahatu jamilatun. Hiya jamilatun. Mirwah. Ustaz lupa. Al-mirwahatu. Apa? Al-mirwahatu. Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin itu jam. Bagus. Iya, bagus. Ahsant. Al-Akh Abu Abdillah, Joko. Tandat. Al-filu fil-gobati. Huwa fil-gobati. Gajah itu di hutan. Dia di hutan. Naam, ahsant. Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. Al-babbatu fil hadiqati. Baba itu di sawah. Hiya fil hadiqati. Ia berada di sawah. Hadiqah, kebun. Naam. Al-haq. Naam. Naam. Naam. Al-babbatu fil hadiqati. Baba itu di sawah. Hadiqah. Hiya fil hadiqah. Al-battatu fil hadiqati. Bebek itu di taman. Hiya fil hadiqati. Ia berada di taman. Naam, ahsanta. Baik, latihan satu. gantilah kata-kata yang bergaris bawah berikut ini dengan huwa atau hiya. Huwa atau hiya. Dan sudah tahu ya perbedaannya. Huwa untuk mudzakkar. Hiya untuk muannas. Ya. Hiya untuk mudzakkar. Hiya untuk muannas. Afwan. Huwa untuk mudzakkar. Bisa digunakan untuk yang berakal. Dan bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, sekarang yang digaris bawah itu, kata yang digaris bawahi diganti dengan kata dhamir huwa atau hiya. Taib barakallahu fik al-akh Abu Salman Subang. Bisa terhubung akh Abu Salman? Nah, nampaknya kesulitan, ada gangguan. Al-Akh Abu Khadijah, suara tidak masuk sini. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor satu, ma itu. Naam. Al-Baitu. Tafadhol, lanjut. Al-Akh Abu Khadijah, nanti kita kembali ke Al-Akh Abu Salman. Al-Baitu jamilun. Huwa jamilun. Naam, ahsanta. Al-baytu jamilun. Huwa jamilun. Tafadhal, al-akh Abu Salman, Subang. Gimana? Naam, Ustaz. Nomor dua ya, baca. Afwan, sinyalnya jelek. Oh, iya. Labas, enggak apa-apa. Maimunatu tawilatun. Hiya tawilatun. Naam, ahsant. Maimunatu tawilatun. Hiya tawilatun. Taib, al-akh Harmono Abu Hafid. Sudah bisa? Sudah terhubung sini? Sudah dibuka buku? Baik, kita beralih terlebih dahulu. Al-Akh Randi, silakan. Yang baru masuk. Yang mana yang baru masuk? Nomor tiga. Antum. Baru gabung kayaknya. Iya. Fadl, nomor tiga. Al-Akh Randi. Nomor tiga. Latihan berapa, satu, sir? Halaman 45. Oh, 45? Iya. Yeah. Nomor tiga, Ustaz. Iya. Al-mi'aqatu. Al-mi'aqatu fil matbakhi. Ini. Diganti dengan kata ganti huwa atau hiya. Hiya, Ustaz. Nah. Hiya fil matbakhi. Naam. Hiya fil matbakhi. Taib. Al-akh Abu Syifa. Nomor berikutnya, nomor empat. Naam, Ustaz. Sa'idun fil hammami. Huwa fil hammami. Naam, Sa'idun fil hammami. Huwa fil hammami. Nomor lima, al-akh Abu Saufa. Al-waziru syahirun. Huwa syahirun. Al-waziru syahirun. Huwa wazirun. Al-akh Abu Ahnaf. Al-madrasatu qaribatun. Hiya qaribatun. Naam. Al-madrasatu qaribatun. Hiya qaribatun. Al-akh Ammar Abu Salman. Al-baydatu fis-sallajati. Hiya fis-sallajati. Naam. Al-baydatu fis-sallajati. Hiya fis-sallajati. Al-akh Imam, nomor 8. Asyayu harun. Huwa harun. Naam. Asyayu harun. Huwa harun. Baik. Halaman berikutnya. Halaman 46. Masih berkaitan dengan kata tanya. Kata tanya aina. Sebenarnya sama pembahasan dengan yang kemarin. Hanya saja di sini penekanan pada kata gantinya. Ya. Kalau kemarin pada pelajaran ke-7 ada juga pembahasan tentang kata tanya aina. Kata tanya aina. Contoh aina al-mudarrisu. Jawabannya al-mudarrisu fil fasli. Nah, pada pelajaran ke-8 ini dengan jawaban yang berbeda, yaitu jawaban menggunakan kata ganti. Kata gantinya. Jadi, pertanyaan ini aina al-mudarrisu bisa dijawab dengan 1. Al-mudarrisu fil fasli. Atau juga bisa dijawab dengan yang kedua berarti ya. Huwa. Huwa fil fasli. Diganti dengan dhamir. Huwa fil fasli. Kalau ada sebuah pertanyaan misalkan aina maimunatu bisa dijawab dengan menyebutkan namanya maimunatu fi misalkan fil baiti atau juga bisa dijawab dengan menyebutkan kata gantinya apa kata ganti yang tepat untuk maimunah. Maimunah di sini muannas, maka kata ganti yang tepat adalah hiya. Aina maimunatu hiya fil baiti. Hiya fil baiti. Nah, itulah pembahasan kata tanya aina pada pelajaran ke-8. Baik, di sini ana bacakan. Ainal mudarrisu halaman 46. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Nah, bisa dijawab al mudarrisu fil fasli. Aina tajiratu hiya fid dukkani. Aina Bilalun huwa fil masjidi. Aina Aisyatu hiya fil matbakhi. Aina al-arnabu huwa fil hadiqati. Aina al-fakihatu hiya fit thallajati. Kemudian di halaman 47, aina al-mindilu huwa fil khizanati. Aina al-mirwahatu hiya fil ghurfati. Aina ar-rajulu huwa fis suqi. Aina al-fallahatu hiya fil haqli. Aina Abbasun huwa fil jami'ati. Aina Ramlatu hiya fil madrasati. Dapat difahami ya? Jadi pertanyaan dengan aina ketika menanyakan sesuatu di mana aina Muhammadun, aina Fatimatu, jawabannya bisa menyebutkan namanya atau juga mengganti dengan dhamir. Dua-duanya betul. Tidak disalahkan. Jadi ketika ada pertanyaan misalkan aina tufahu, yang satu menjawab at-tufahu fis-thallajati. Kemudian yang lain jawab huwa fis-thallajati. Semuanya benar. Baik. Langsung saja pada latihan. Latihan 2 halaman 47. Dijawab dengan kata ganti huwa atau hiya. Seperti yang ada di contoh. Contohnya, aina tufahu huwa fissallati. Di mana apel itu di sallah. Keranjang. Baik. Al-Akh Abu Abdillah Joko, nomor 1. Samsat. Ainal batatu. Hiya fin nahri. Naam, ahsant. Berikutnya al-akh Aslam. Naam, Ustaz. Ainal filun. Hiya fil ghabati. Naam, ainal filu. Ainal filu. Huwa. Jawabannya huwa fil ghabati. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Ainal aminatu? Iya, fi sahati. Naam, ahsan. Aina aminatu? Hiya fi sahati. Al-akh Harmono Abu Hafid sudah bisa mengikuti? Insyaallah, Ustaz. Tafadhal, nomor 4. Ainal muhandisu huwa naam, Ustaz, enggak tahu pabrik. Pabrik masna. Huwa fil masna. Huwa fil masna. Naam. Ainal muhandisu huwa fil masna'i. Ahsant. Nomor 5, Al-Akhrandi. Aina sariru huwa fil urfati. Naam, ahsant. Al-Akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Aina Zaidun huwa fi matari. Aina Zaidun huwa fil matari. Ahsant. Al-Akh Abu Shifa. Naam, Ustaz. Aina mil'aqatu? Hiya fil mattakhi. Naam. Aina al-mil'aqatu? Hiya fil matbakhi. Al-Akh Abu Saufa. Aina talibatu? Hiya fil maktabati. Aina talibatu? Hiya fil maktabati. Al-Akh Abu Ahnaf. Latihan berikutnya ya. Nomor 1. Oh, 6. 6, Ustaz. 6, Ustaz. Di sini latihan menyusun sebuah kalimat. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah diawali dari kata yang ada garis bawahnya. Qadimun, al-mistaratu, al-kitabu, wa jadidatun. Bisa enggak nih? 6. Fadhol. 6. Bismillah. Al-kitabu, qadimun, wal mistaratu jadidatun. Naam. Al-kitabu qadimun wal mistaratu jadidatun. Al-akh Ammar Abu Salman, nomor 2. Al-burtuqalu fis-salajati. Naam. Al-burtuqalu fis-salajati. Al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Adalu fi adalu fil hammami. Naam, adalu fil hammami. Berikutnya al-akh Imam. Ainar rajulu huwa fis-suqi. Ainar rajulu huwa fis-suqi. Al-akh Abu Abdullah Joko. Aina as-sawqatu? Hiya fil matbakhi. Aina as-sawqatu? Hiya fil matbakhi. Latihan keempat, menerjemahkan. Al-akh Aslam, nomor 1. Ya, Ustaz. Hamidun tabibun wa sofiyyatun wa sofiyyatu mudarrisatun. Hamid seorang dokter dan Sofia seorang guru. Naam, ahsant. Ahsant, barakallahu fiik. Al-akh Abu Khadijah, nomor 2. At-timsakhu fil fil nahri. Buaya itu di sungai. Naam, ahsanta. Al-akh Harmono Abu Hafid. Nomor 3. Naam, Ustaz. Aina az-zahratu hiya fil hadiqatu. Di mana Zahra? Dia di hadiqah. Afwan, hadiqah anda enggak tahu. Naam. Aina az-zahratu hiya fil hadiqati. Aina az-zahra? Zahra itu apa? Bunga. Bunga. Bunga. Bunga. Hiya fil hadiqati. Ia di kebun atau di taman. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Al-akh Randi, silakan nomor 4. Ainal waladu huwa fil hammami. Naam. Di mana anak laki-laki itu? Dia di hammami, di dapur. Hammami, kamar mandi. Naam, ahsan. Ainal waladu huwa fil hammami. Hammam, kamar mandi. Naam. Al-akh Abu Salman. Ainal bakratu hiya fil hakli. Di mana sapi? Ia di lapangan. Naam. Al-hakl. Apa hakl yang diartikan di sini sawah ya. Naam. Sawah. Ainal baqaratu hiya fil haqli. Baik, latihan kelima. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Namkan. Papan tulis itu besar. As-saburatu kabiratun. Naam, ahsanta. As-saburatu kabiratun. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Kopi itu di dalam cangkir. Al-kohwatu fil finjanati. Hah? Fil? Fil finjanati. Finja. Al-kohwatu fil fin? Finjanati. Finjani. Apa bahasa Arabnya cangkir? Finjanun. Finjanun. Nah, sekarang diberi fi menjadi finjani. Lafan, Ustaz. Jangan finjani. Dikasih apa? Jangan dikasih tak marbutoh. Gak perlu dimu'anatkan. Oh, iya. Lafan, Ustaz. Ya. Naba, salam. Al-qahwatu. Al-qahwatu fil finjani. Fil finjani. Kopi itu di dalam cangkir. Jadi, finjannya tidak perlu ditambahi tak marbutoh. Karena enggak pengaruh dia mudzakkar atau muannasnya enggak pengaruh dalam contoh ini. Dan tidak bisa diberi tak marbutoh untuk muannas finjan. Finjan ya finjan. Baik. Dapat dipahami ya? Al-qahwatu fil finjani. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-akh Abu Ahnaf. Namstad, di mana Abbas? Dia di dalam mobil. Aina Abbasun huwa fis sayyarati. Naam, ahsanta. Aina Abbasun huwa fis sayyarati. Al-akh Ammar Abu Salman. Aminah ya. Aina Aminatu hiya fil baiti. Aina Aminatu hiya fil baiti. Al-Akh Yunus, terakhir. Aina lahmun huwa fil huwa fis salajati. Naam. Aina al-lahmu. Aina al-lahmu. Aina al-lahmu. Aina al-lahmu huwa fis salajati. Di mana daging itu? Ia di dalam kulkas. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-8. kalau lihat di buku ini, semester 1 sudah selesai. Sudah selesai, tinggal masuki semester 2. Taibar kalau fikum, sekali lagi diingatkan. Dan terus kita ingatkan untuk di sering-sering dibaca supaya ingat dengan kosakata-kosakata yang sudah kita lewati ya. Karena kesini ke buku-buku berikutnya, kitab-kitab berikutnya, ya seperti di sini contoh-contohnya tidak banyak diartikan ya. Yang diartikan mungkin kata-kata yang baru ya. Jadi penting untuk terus mengulang-ulang kosakata yang sudah dilewati. Nah, barakallahu fikum. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri majelis kita kali ini? Ustaz, sebenarnya. Tafadhol, al-akh imam. Untuk kata-kata yang muzakkar yang bisa dirubah ke mu'annas dengan menambah tak marbutoh, mungkin perlu penjelasan sedikit perbedaannya yang bisa dan yang enggak itu yang seperti apa itu Ustaz. Kalau antum perhatikan kosakata yang sudah kita hafalkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya itu ada keterangan kata sifat. Kata sifat. Nah, ya. Di pelajaran ke-6 disebutkan kata sifat, kosa kata baru, as-sifat, kata sifat. Kemudian di pelajaran sebelumnya. Nah, ini di antara kosa kata yang bisa diubah mudzakkar dan mu'annas dengan memberi tambahan tak marbutoh. Ya, contoh, kawiyun. Kawiyun, ini sebuah kata sifat, artinya bisa menjadi sifat untuk sebuah kata. Atau juga bisa sebagai bentuk pemberitaan, pemberitahuan. Muhammad Qawiyun. Muhammad adalah seorang yang kuat. Nah, kalau ada perempuan yang kuat, Fatimah juga kuat. Nah, sifat ini, karena sifat ini juga berlaku untuk siapapun, muzakkar ataupun mu'annas, maka bisa diberi tambahan tak marbutoh. Muhammadun qawiyun. Fatimatu qawiyatun. Qawiyatun. Tapi kalau kata benda. Kata benda. Ya kalau dia mudzakkar ya tetap aja mudzakkar. Kalau dia mu'annas ya tetap saja mu'annas. Gak bisa benda ini yang tadinya mudzakkar kemudian dirubah menjadi mu'annas dengan memberi tambahan tak marbutoh. Tidak bisa. Kata benda ya. Kata benda. Contohnya apa kata benda? Misalkan mobil. Mobil sayyaratun. Sayyaratun itu mu'annas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Sekarang mobil yang mudzakkar ada enggak? Oh, mobil yang mudzakkar tak marbutohnya dihilangin saja. Jadi sayyarun. Bukan seperti itu. Nah, kata benda ya sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia mudzakkar ya tetap aja mudzakkar. Misalkan meja. Meja kata benda ya. Maktabun. Kalau untuk mu'annasnya apa? Maktabatun. Ya artinya beda lagi kalau maktabatun. Nah, maktabatun artinya sudah beda. Jadi kalau kata benda, kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk sementara yang perlu antum pahami. Kata benda. Nama orang misalkan. Itu sesuai dengan keadaannya dia. Kalau dia memang mudzakkar, ya mudzakkar. Bentuk kalimatnya mu'annas, ya dia mu'annas. Nggak bisa diubah. Mu'annas kemudian diubah menjadi mudzakkar. Ini kalau kata benda. Kalau kata benda. Kata benda contohnya baitun. Masjidun. Madrasatun. Ya tetap saja kayak gitu. Madrasatun. Bentuk kalimatnya memang mu'annas. Masjidun memang mudzakkar bentuk kalimatnya. Nah, jadi nggak bisa diubah-ubah yang kata benda, yang kata sifat yang kita baca itu yang kita hafalkan di kosakata baru itulah yang bisa diubah menjadi dari mudzakkar ke mu'annas dengan memberi tambahan tak marbutoh. dengan memberi tambahan tak marbutoh. Apa? Kata sifat. Kata sifat itu seperti apa? Misalkan kuat, kemudian lemah, tinggi, pendek, kaya, miskin, fakir, dan seterusnya yang sudah kita pelajari. Qawiyun untuk mudzakkar. Untuk mu'annas, qawiyyatun. Ghaniyun, kaya. Untuk mu'annas, ghaniyyatun. Kemudian, apalagi, cerdas, zakiyun. Untuk mu'annas, zakiyyatun. Muhammad, zakiyun. Aisyatu, zakiyyatun. Ya. Dapat difahami oleh Imam, kesimpulannya, kata benda itu tidak diberi tambah, yakni kalau digunakan untuk mudzakkar atau mu'annas tidak bisa diberi, hanya diberi tambahan tak marbutoh, tidak bisa. Kalau kata benda, bentuk kalimatnya sudah mudzakkar, ya sudah untuk mudzakkar, gak bisa diutak-atik lagi. Kalau bentuknya sudah mu'annas, ya sudah, dia mu'annas. Nah, kalau kata sifat, baru itu bisa. Mudzakkar tanpa tak marbutoh, mu'annas pakai tak marbutoh. Taibar kalau fikir. Dapat difahami ya? Insya Allah, Ustaz. Nah, maafkan. Taib, ada yang lain? Nah, insya Allah. Sepertinya tidak ada ya. Taib. Kita akhiri majelis kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9. Dengan izin Allah, insyaallah biidznillah setelah selesai buku yang ketiga ini kita coba mengulang apa yang sudah kita pelajari dari jilid 1 sampai jilid 3, kita mengulangnya dalam bentuk pertanyaan. Atau bahasa singkatnya ujian, insyaAllah. Ya, bi'idnillahi azza wa jal. Untuk melihat bagaimana kemampuan kita dan bagaimana tingkat pemahaman kita pada materi yang sudah dipelajari. Nah, jadi akhir jilid yang ketiga ini. Masih ada kesempatan untuk mengulang, membaca kembali apa yang sudah dipelajari. Jika ada yang belum bisa difahami, ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Taib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.